Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab kita, kitab Safinatun Najah, Fima Yajibu 'Alal 'Abdi Limaulah, karya Syekh Salim Ibn Sumail Al-Hadramah wa ta'ala. Tentu ini adalah satu kenikmatan bagi kita yang sepantasnya untuk kita syukuri. Terlebih kajian ini terlaksana sedangkan kita dalam keadaan sehat walafiat, aman tentram di negeri kita, damai sentosa. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan tulus dan gigih tanpa pantang menyerah, tanpa kenal lelah, mereka berjuang mendampingi dakwah Rasulullah SAW dan kemudian melanjutkan dakwah beliau hingga akhirnya dinul Islam dapat menyebar, dapat tersampaikan kepada umat-umat setelah mereka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman dan seakidah, pada pertemuan terakhir kita, kita telah sampai pada pembahasan benda-benda najis yang dapat berubah menjadi suci, benda-benda najis yang dapat disucikan. Kala itu telah disampaikan bahwa tema pembahasan yang telah lalu membicarakan tentang benda najis, bukan benda yang terkena najis. Dan telah disampaikan bahwa ada tiga benda najis menurut Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami yang dapat berubah menjadi suci. Pertama, khamr yang telah berubah menjadi khal, menjadi cuka. Dan telah dijelaskan bahwa yang benar, yang lebih kuat, khamr sejatinya adalah suci dan tidak najis. Kemudian yang kedua, jildul maitah, kulit bangkai yang disamak, sehingga cairan yang ada dalam kulit tersebut yang mengakibatkan timbulnya atau munculnya aroma yang tidak sedap, aroma busuk, itu bisa hilang sehingga kulitnya menjadi baunya sedap, itu bisa berubah menjadi suci. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Bila kulit itu telah disamak, maka kulit akan menjadi suci. Kemudian yang ketiga adalah benda najis yang telah berubah menjadi hewan atau organ hewan. Dan kala itu telah dicontohkan bahwa contoh yang mungkin relevan dengan klaim ini adalah hewan jelalah. Hewan jelalah, yaitu hewan yang diberi pakan, mayoritas pakannya adalah berasal dari benda najis. Bila telah dikarantina, walaupun daging hewan tersebut asal-usulnya adalah dari pakan yang najis, hewan tersebut tumbuh kembang, menjadi gemuk, menjadi besar, berasalkan dari pakan najis, namun bila telah dikarantina sekian hari, 3 hari atau lebih, maka hewan tersebut akan kembali suci dan halal untuk dikonsumsi dagingnya. Namun, menurut para ulama-ulama zaman dahulu, mereka memberikan satu contoh yang ternyata terbukti contoh itu tidak tepat. Mereka mencontohkan dengan larva lalat, yang mereka dulu mengira bahwasanya itu muncul dari daging atau muncul dari benda najis, dan ternyata terbukti itu tidak, larva muncul dari telur lalat. Nah, saudaraku seiman sakidah, kita melanjutkan kajian kita dengan membaca penjelasan Syekh Salim yang beliau mengatakan, faslun an-najasatu thalathun. Kata Syekh Salim rahimahullah ta'ala, fasal najis, benda-benda najis di dalam syarak Islam, bila diklasifikasikan berdasarkan konsekuensi hukumnya, yaitu dapat dibagi menjadi tiga. Dapat dibagi menjadi tiga. Walaupun benda najisnya ada banyak, namun bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, mughalladhatun, kelompok najis yang pertama adalah yang berat. Kemudian yang kedua adalah mukhaffafah, kelompok najis yang ringan. Dan yang ketiga, wa mutawassithah, dan najis yang mutawassit, yang sedang. Jadi ada tiga najis yang konsekuensi hukumnya berat. Kemudian ada najis yang konsekuensinya ringan, dan najis yang konsekuensi hukumnya sedang. Ini tiga jenis benda najis. Baik, kemudian setelah kita mengetahui tiga klasifikasi atau tiga kelompok benda najis, Syekh Salim memberikan perincian lebih lanjut. Beliau mengatakan, al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis yang mughalladhah, najis yang konsekuensi hukumnya itu berat, cara mensucikannya itu susah, berat, itu ada tiga. Ada tiga benda najis. Yang pertama, al-kalb. Benda najis tersebut adalah al-kalbu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang banyak sekali, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum." Bila anjing itu menjilat pada bejana kalian, "falyaghsilhu sab'an." Hendaknya engkau mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Pada basuhan pertamanya, pada cucian pertama, hendaknya engkau menggunakan debu atau tanah. Ada sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dengan jelas mengajarkan kepada kita tata cara pensucian bekas jilatan anjing. Karena tatkala kita diperintahkan untuk mencuci bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali dan yang pertama menggunakan debu, sehingga pada tata cara mensucikan bekas jilatan anjing ini ada beberapa taghlid, ada beberapa penekanan yang untuk mencerminkan, mengindikasikan bahwa memang najis kalb anjing itu najis yang berat. Pertama, kita mencuci dengan menggunakan dua alat bersuci, yaitu air dan debu. Kemudian kedua, mensucikannya sebanyak harus diulang 7 kali. Beda dengan najis-najis yang lain, cukup sekali, dan itu pun cukup dengan air saja. Nah, berdasarkan hadis ini, para fuqaha mengatakan, najasatul kalb, najisnya anjing itu tidak akan bisa menjadi suci, tidak akan dianggap suci walau sudah dibasuh 1000 kali selama tidak menggunakan debu, tidak menggunakan tanah. Dan walaupun dibasuh dengan tanah namun hanya 2-3 kali, maka tidak suci. Ini penekanan yang sedemikian rupa ini membuktikan bahwa najasatul kalb, najisnya anjing itu najis yang mughalladhah, yang berat. Hanya saja, saya perlu menggarisbawahi, ada sebagian orang, terutama ulama-ulama yang berafiliasi ke mazhab Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, mereka menyatakan bahwa sejatinya anjing itu tidaklah najis. Adapun perintah untuk mensucikan, untuk membasuhnya sebanyak 7 kali dan dengan debu, itu bukanlah karena najis, namun karena alasan tauqifiyah, karena alasan yang dulu belum diketahui dan sekarang telah diketahui, yaitu dikarenakan dengan menggunakan debu dan dibasuh sebanyak 7 kali ini, cacing-cacing pita yang ada pada air liur anjing ini dapat di bersihkan tanpa menggunakan debu dan tanpa tujuh kali masih menyisakan telur-telur yang sisa atau yang serupa. Namun alasan atau analisa yang diutarakan oleh Imam Malik ini kurang begitu kuat. Dikarenakan dalam riwayat lain dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Tata cara mensucikan bejana kalian bila dijilat oleh anjing. Pada hadis ini, pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini dengan jelas Rasulullah mengatakan tuhur, cara mensucikan atau kesucian bejanamu itu hanya dapat diperoleh dengan dibasuh tujuh kali dan yang salah satunya menggunakan debu. Karenanya tidak perlu berpanjang lebar karena dalil telah jelas bahwa kalb anjing itu najis. Hanya saja saya perlu menggarisbawahi yang poin kedua, sebagian orang mengira, menduga bahwa dibolehkannya umat Islam untuk berburu dengan anjing ini indikasi bahwa anjing itu tidak najis. Tidak najis. Namun tentu pendalilan ini kurang begitu kuat karena jelas-jelas pertentangan dengan hadis yang sahih di atas. Metode pendalilan dari diizinkannya berburu dengan anjing itu untuk kemudian dijadikan klaim, ditarik kesimpulan bahwa jilatan anjing tidak najis ini tentu tidak kuat. Karena ayat di atas berbicara tentang izin berburu. Tema ayat adalah tema izin berburu, bukan ke status luap air liurnya itu suci atau tidak. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan jelas menegaskan tuhuru ina'i ahadikum, kesucian panci kalian, bejana kalian bila dijilat oleh anjing. Sehingga tidak diragukan bahwa pendapat yang diriwayatkan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa jilatan anjing itu najis itu adalah pendapat yang lebih kuat. Saudaraku seiman dan seakidah, tadi telah dikatakan bahwa metode untuk mensucikan sisa jilatan anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan pada basuhan pertama atau kedua atau ketiga kita dibolehkan atau diwajibkan untuk menggunakan debu. Menggunakan debu. Nah, pada hadis di atas Rasulullah SAW menyebutkan idza walaghal kalb, bila anjing itu menjilat. Sehingga di sini yang jelas yang benar-benar termaktub dalam hadis ialah liur anjing itu najis sehingga wajib dibasuh. Nah, para ulama, jumhur ulama mengatakan bila liurnya saja najis. Bila liurnya najis, padahal liur itu adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap hewan, termasuk manusia, setiap makhluk hidup, untuk membantu pencernakan mereka. Sehingga itu suatu hal yang tidak mungkin ditinggalkan dan selalu akan mengenai, selalu keluar. Bila liurnya saja najis, tentu daging anjing pun akan najis. Kenapa? Daging itu tumbuh dari hasil proses pencernakan makan yang menggunakan enzim, menggunakan liur. Tentu sesuatu yang dihasilkan dari atau merupakan keturunan dari benda najis pun akan najis. Karenanya jumhur ulama mengatakan status najis anjing itu bukan hanya pada liurnya saja, namun juga pada seluruh organ tubuhnya termasuk dagingnya, terlebih-lebih air seninya, kotorannya. Berangkat dari inilah para ulama jumhur, para fuqaha mengklaim bahwa status najis mughalladhah pada anjing itu berlaku pada seluruh organ anjing. Baik, selanjutnya saya tadi mengatakan bahwa poin pertama atau hal pertama yang merupakan najis mughalladhah ialah najasatul kalb, najisnya anjing. Dan yang kedua kata Syekh, wal khinzir, najis yang mughalladhah kedua adalah babi. Jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah, mereka mengatakan, dan juga Hanafiyah mengatakan bahwa babi itu najis yang mughalladhah. Najis yang mughalladhah. Dikarenakan dalilnya berdasarkan dalil qiyas, dalil analogi, bahwa bila anjing cara mensucikannya saja sedemikian rupa, padahal anjing itu ada sebagian yang diizinkan untuk dipelihara, anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga rumah, anjing untuk menjaga hewan ternak, dibolehkan untuk dipelihara, tentu khinzir, babi, lebih layak untuk dihukumi sebagai najis yang mughalladhah. Karena tidak ada pengecualian sama sekali dalam memelihara babi. Bahkan dalam Al-Quran dengan jelas dan tegas, khinzir telah dinyatakan sebagai hewan yang haram. Karenanya, sama-sama hewan yang haram untuk dikonsumsi, sama-sama hewan yang haram untuk dimakan dagingnya, maka khinzir tentu lebih layak untuk dinyatakan sebagai najis yang mughallal. Terlebih-lebih, kehidupan khinzir itu lebih kotor dibanding kehidupan babi, itu lebih kotor dibanding kehidupan anjing. Ini metode pemikiran pendalilan jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa babi itu termasuk hewan yang najis mughalladhah. Namun pola pandang ini, pola pendalilan ini dikritisi oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan dikarenakan dalil-dalil yang ada itu hanyalah dalil qiyas, dalil analogika, dan ternyata dalil tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima karena terbukti menyelisihi, bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar dalam ilmu fikih. Di antaranya kaidah pertama yang nyata-nyata bertentangan dengan kias tersebut. Kaidah pertama adalah kaidah yang mengatakan al-aslu fil asya'i al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal ini tidak ada kewajiban sampai ada dalil. Nah, tatkala kita mengklaim bahwa untuk mensucikan najis babi itu harus 7 kali dan dengan debu, maka tentu kita telah mewajibkan atas umat Islam yang tersentuh atau terkena khinzir untuk melakukan hal ini. Ini tentu adalah membutuhkan dalil yang lebih tegas dan lebih kuat. Karena dalil-dalil lain mengisyaratkan bahwa untuk membersihkan najis lain itu cukup sekali atau 2 kali, yang penting bendanya telah hilang, kriteria benda telah hilang, aroma, rasa dan bau, warna. Sehingga untuk bisa menyelisih kaidah, untuk keluar dari kaidah yang berlaku pada metode pensucian najis ini, membutuhkan dalil yang lebih kuat, dan ternyata tidak ditemukan. Kemudian kaidah kedua yang juga bertentangan dengan kias yang diutarakan oleh para ulama ini adalah kaidah yang berkaitan dengan al-ibadah at-tawqif. Ibadah ini haruslah didasari dengan tawqif, dengan dalil yang jelas. Dan ternyata tidak pernah ada dalil dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah, serta tidak juga ada riwayat dari para sahabat yang menjelaskan bahwa mereka membasuh najasatul khinzir, najis babi ini, dibasuh dengan 7 kali dan menggunakan debu. Dan bahkan telah ditemukan beberapa perbedaan yang sangat menonjol antara babi dan anjing, yang ini layak untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum syar'i. Anjing adalah hewan yang sering berkeliaran di tempat hunian manusia, di kampung halaman kita atau di gang kita dan yang serupa. Sedangkan babi tidak. Sedangkan babi tidak mungkin babi berkeliaran di kampungnya umat Islam. di daerahnya umat Islam. Kemudian dikarenakan babi ini tidak mungkin dipiara oleh umat Islam, tentu hukumnya beda dengan anjing yang masih ada celah bagi umat Islam untuk memeliharanya, untuk berburu, untuk menjaga ternak, menjaga ladang, dan yang kegiatan-kegiatan yang serupa. Karena menyamakan khinzir, menyamakan babi dengan anjing dalam metode membersihkan najisnya ini kurang begitu kuat. Karena yang rajih wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah yang menyatakan bahwa babi itu najis, namun itu najis yang mutawassithah, yang cukup dipasuh sekali saja tanpa perlu menggunakan debu. Ini benda najis kedua yang menurut Syekh Salim najis mughallabah. Kemudian yang ketiga, wa far'i ahadihima, keturunan dari kedua jenis hewan ini, kedua hewan ini. Misalnya bila suatu saat ada yang mengkloning, mengawin silangkan antara anjing dengan domba misalnya, anjing dengan serigala, anjing dengan musang, sehingga dihasilkanlah satu spesies baru, maka berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, anak keturunan anjing ini memiliki status, membawa status hukum sebagai najis, hewan yang memiliki karakter najis mughallabah. Jadi bila tadi anjing dikawin silangkan dengan musang atau dengan serigala, maka anak yang terlahir dari kedua hewan ini dihukumi bersatu sebagai najis yang mughallabah, sehingga dalam membasuhnya, mensucikannya harus menggunakan air sebanyak 7 kali dan pada salah satu basuhannya menggunakan debu. Namun anak keturunan babi, baik yang babi hasil kawin dengan babi atau babi dikawin silangkan dengan hewan lain, maka seperti tadi dikatakan bahwa pendapat yang lebih kuat, yang lebih selaras dengan kaidah-kaidah dalam ilmu fikih, adalah pendapat yang mengatakan bahwa babi itu najis, namun najis yang mutawassithah dan bukan najis yang mughallabah. Ini perincian tentang najis yang mughallabah. Ada 3 poin menurut Syekh Salim, dan ternyata yang menurut dalil-dalil yang ada dan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu fikih yang kuat hanya, atau yang lebih kuat pendapatnya adalah yang menyatakan itu hanya ada 2 jenis saja, 2 benda saja, itu kalb dan keturunan kalb, anjing dan keturunan anjing. Selanjutnya Syekh Salim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang benda yang najis mukhaffafah, status kenajisannya itu ringan. Kata Syekh Salim, wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yat'am ghairal laban walam yablug al-hawlain. Najis yang mukhaffafah itu hanya ada satu. Hanya ada satu, yaitu baulus sabi, air seninya anak laki-laki, namun bukan semua anak laki-laki. Anak laki yang memenuhi kriteria berikut. Najis yang mukhaffafah, saya ulang lagi. Najis yang mukhaffafah itu adalah hanya ada satu, yaitu berupa air seninya as-sabi, anak kecil, yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, anak kecil laki-laki, as-sabi, bukan as-sabiyah, anak laki-laki, alladhi lam yat'am ghairal laban, yang ini kriteria kedua, dia belum memakan, belum mengkonsumsi selain air susu ibunya, air ASI saja. Walam yablugh al-hawlain, dan kriteria ketiga, umurnya belum melampaui 2 tahun, belum berumur 2 tahun, masih di bawah 2 tahun. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, baul sabi, yaitu air seninya anak laki-laki. Kemudian kriteria kedua, lam yat'am ghairal laban, ia tidak makan selain ASI ibunya, belum mengkonsumsi selain ASI ibunya. Dan yang ketiga, umurnya belum mencapai 2 tahun. Baik, kita akan perinci satu persatu kriteria ini. Di sini Syekh Salim rahimahullah mengatakan baulus sobi, air seni. Sehingga dapat dipahami bahwa selain air seni, maka najisnya najis yang mutawassithah dan bukan mukhaffafah. Misalnya kotorannya, fesesnya. Maka feses anak laki-laki, walau dia baru berumur sehari, itu najis yang mutawassithah. Najis yang mutawassithah dan bukan mukhaffafah. Jadi hanya berlaku pada air seninya saja, namun fesesnya tidak demikian. Fesesnya, kotoran tubuhnya, tinjanya, hukumnya sama dengan najis-najis yang lain. Jadi najis yang mukhaffafah itu hanya berlaku pada air seni anak laki-laki yang masih kecil, belum makan kecuali ASI ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, baulus sabi, air seni anak laki-laki. Bagaimana dengan anak perempuan? Para ulama, jumhur ulama dalam hal ini Syafi'i dan Hanabilah, mengatakan baulus sabiyah, air seni anak wanita, itu hukumnya seperti najis-najis yang lain. Tidak ada keringanan dalam najis air seni anak wanita. Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang telah ada dalam dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan annaha ja'at bi ibnin laha, annaha ja'at bi ibnin laha saghir. Ummu Qais binti Mihsan datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, saghir. Lam yakulit ta'am, ia belum makan makanan, ia hanya minum ASI dari ibunya. Fa ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrih, kemudian Rasulullah SAW tatkala melihat putra Ummu Qais binti Mihsan ini, rasa kasih sayangnya pun bangkit sehingga ia menggendong putra Ummu Qais binti Mihsan ini dan meletakkannya di pangkuannya. Namun tidak selang berapa lama sebagaimana tradisi anak-anak kecil, fabala alaih, maka anak tersebut kencing sehingga air kencingnya pun mengenai pangkuan Rasulullah SAW. Lalu tatkala Ummu Qais bintu Mihsan berinisiatif ingin mengambil atau meminta agar baju Rasulullah SAW dilepas dan dicuci, dibasuh, maka Rasulullah SAW ternyata menolak permintaan Ummu Qais dan hanya fada'a Rasulullah SAW bima'in fanadahahu, beliau hanya meminta untuk diambilkan air. Nah, dan kemudian pakaian beliau yang terkena najis ini diciprati dengan air tersebut tanpa dilepas, tanpa dibasuh. Walam yaghsilhu, beliau tidak mencucinya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah dan juga yang lainnya. Dengan jelas pada hadis ini Rasulullah SAW tidak membasuh baju beliau yang terkena air kencing anak lelaki tersebut. Di dalam hadis lain, dalam hadisnya Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan yundahu baulul gulam wa yughsalu baulul jariyah. Yundahu baulul gulam wa yughsalu baulul jariyah. Hadis ini hadis sahih, dan dengan tegas di sini Rasulullah SAW membedakan antara baulul gulam, air kencing, air seni anak laki-laki, dari air seni anak wanita. Rasulullah SAW mengatakan yundah air seni anak laki-laki itu yumdah, diciprati saja, tidak perlu dibasuh. Namun air seni anak wanita yughsal, harus dibasuh. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menyamakan antara air seni laki-laki, anak laki-laki, dengan air seni anak perempuan, karena Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan yumdah wa yughsal, diciprati air seni laki-laki, dan sedangkan air seni anak wanita itu yughsal, dibasuh. Karenanya ketetapan hukum ini jelas berdasarkan hadis di atas, seperti yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, membedakan antara cara membasuh, mensucikan air seni laki-laki, anak laki-laki, dari cara mensucikan air seni anak perempuan. Kita kembali kepada ucapan Syekh Salim. Syekh Salim mengatakan, baulus sabi alladhi lam yat'am, air seni anak laki-laki yang belum memakan selain ASI ibunya. Hal ini berdasarkan pada sebab urut, sebab kronologi, atau pada kisah di atas yang telah saya riwayatkan dari Ummu Qais, saya sebutkan dari Ummu Qais binti Mihsan. Pada hadis ini dengan jelas Ummu Qais menceritakan tentang perihal putranya. Beliau mengatakan lam ya'kulit ta'am, anaknya ini belum makan makanan selain asinya. Karenanya dari adanya sabab urut ini, ulama-ulama Syafi'ah dan Hanabilah menegaskan bahwa najis yang mukhaffafa itu hanya berlaku bila anak laki-laki tersebut belum makan makanan. Namun bila anak laki-laki tersebut telah makan makanan, misalnya dengan bubur, nutrisi-nutrisi yang ada seperti sekarang, sejak anak berumur 4 bulan, 5 bulan telah diberikan makanan tambahan, maka status kenajisannya telah berubah. Status kenajisannya telah berubah. Terlebih-lebih anak-anak yang sejak dini tidak diberi ASI, namun ia diberi susu formula dan juga makanan tambahan, tentu hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Sehingga anak yang telah mendapatkan asupan gizi dari makanan selain ASI, terlebih-lebih bila dia sudah disapih, walaupun dia baru umur setahun, maka air seninya itu menjadi najis yang mutawassithah. Nah, di sini kemudian para fuqaha juga menarik satu kesimpulan dari perkataan Ummu Qais binti Mihsan yang mengatakan lam ya'kulit ta'am. Tradisinya, budayanya, orang menyusui itu biasanya yang paling sempurna adalah selama 24 bulan atau 2 tahun penuh. Karena dari ini para fuqaha menarik satu kesimpulan bahwa bila anak telah melebihi umur 2 tahun, apalagi dia telah makan makanan padat, makan makanan selain ASI ibunya, maka statusnya tidak lagi sebagai najis yang mukhaffafah, namun sebagai najis yang mutawassithah. Saya tekankan lagi, saya ulang lagi, najis yang mukhaffafah itu adalah najis yang berupa air seni anak laki-laki yang masih kecil, yang belum makan selain ASI ibunya, dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Karena biasanya kalau anak telah mencapai 2 tahun, dia biasanya telah disapih. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa susuan yang paling sempurna itu adalah susuan yang sampai 2 tahun dan tidak lebih. Allah mengatakan dzalika liman arada an yutimma ridha'ah. Menyusui 2 tahun itu bagi atau berlaku atau diizinkan bagi orang yang ingin menggenapkan, menyempurnakan susuan. Berdasarkan dari ini, para fuqaha menarik kesimpulan bahwa hukum najasah mukhaffafah ini, najasah yang diringankan ini, hanya berlaku pada anak yang masih menyusu, dan notabene masa menyusu itu biasanya di bawah 2 tahun. Nah, mungkin Anda bertanya, lalu apa maksudnya air seni anak laki-laki ini dikatakan sebagai najasa yang mukhaffafah? Apa berarti air seninya tidak najis? Tidak. Najis. Tetap, makanya di sini saya mengatakan, memulai pasal ini mengatakan an-najasat, benda najis. Jadi harus dipahami, air seni itu semuanya najis. Air seni manusia itu semuanya najis. Termasuk air seni sobi, anak laki-laki yang masih bayi, belum makan selain ASI ibunya, walau dia belum berumur 2 tahun, ya itu najis, semuanya najis. Namun status najisnya ini diberikan keringanan dispensasi. Apakah bentuk keringanannya? Bentuk keringanannya adalah dalam cara mensucikannya, yaitu cara mensucikannya kita diizinkan. Kita diberikan keringanan, yaitu cukup dengan menciprati bekas yang terkena air seni anak tersebut. Karena Rasulullah SAW dengan jelas telah menakan yundah, cukup diciprati. Dan demikianlah praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada poin yang perlu saya garis bawahi untuk Anda ingat dan Anda perhatikan. Pada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan yundah, diciprati. Dan juga beliau mengatakan yuhsal, dibasuh bagi air seni wanita. Air seni anak perempuan. Mungkin Anda akan berkata, apa bedanya diciprati dengan dibasuh? Para fuqaha Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i memberikan penjelasan bahwa beda antara dibasuh dengan diciprati itu ada dua hal. Ada dua hal yang membedakan atau merupakan pembeda antara itu basuhan atau diciprati. Hal pertama ialah air yang mengalir. Bila ada air yang mengalir di pakaian atau di tubuh kita atau di tempat yang terkena air seni tersebut, maka itu adalah membasuh dan bukan menciprati. Karena kalau menciprati itu airnya tidak sampai mengalir. Tidak sampai mengalir. Ia hanya basah namun tidak sampai mengalir. Kemudian pembeda kedua ialah adanya tetesan air yang menetes dari tempat yang kita basuh atau yang kita ciprati. Benda tempat yang terkena najis tersebut, bila kita bersihkan dan ternyata ada air yang menetes yang keluar dari kain yang kita yang terkena najis, maka berarti kita telah membasuhnya dan bukan mencipratinya. Sehingga bedanya, saya ulang lagi, bedanya antara menciprati dengan membasuh ada dua hal. Yang pertama, kalau airnya sampai mengalir, maka itu namanya membasuh. Kemudian kedua, kalau ada sisa air yang sehingga dia menetes dari kain, menetes dari pakaian yang kita kenakan yang terkena najis tersebut, maka syaratnya kita telah membasuhnya dan bukan mencipratinya. Lalu apa korelasinya, apa konsekuensinya? Tidak masalah. Lebih suci, lebih bagus, lebih sempurna. Namun itu sudah tidak lagi disebut sebagai menciprati atau an-nadhu atau ar-rasy. Kenapa? Karena hukum najasa mukhaffafah ini merupakan rukhsah, keringanan. Jadi, kalau Anda tidak menerima keringanan ini sehingga Anda lebih memilih untuk membasuhnya, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu sepenuhnya kembali pada Anda. Namun bila Anda merasa repot, apalagi ibu-ibu yang memiliki putra banyak, pekerjaan banyak, kemudian dia menggendong, memiliki masih anak kecil, sehingga seringkali ia terkena air seni putranya yang masih umur 2 bulan, 3 bulan misalnya. Maka kalau ia ingin mendapatkan keringanan, ia sungkan, ia malas, ia repot untuk membasuh pakaiannya, ia cukup mencipratinya. Namun kalau ia merasa lebih ingin sempurna, sehingga tidak lagi ada bau yang tidak sedap, sehingga benar-benar bersih, tidak ada lagi kotoran, maka kalau dia memilih untuk membasuhnya, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan itu tentu lebih sempurna. Namun yang wajib apa? Yang wajib hanya diciprati saja. Kalau dia sudah mencipratinya, maka pakaiannya telah suci. Namun, kalau ada orang yang merasa belum puas, ingin lebih sempurna, ya silahkan. Syariat tidak melarang, namun tidak mewajibkan. Bagi orang yang ingin atau merasa cukup diciprati, maka itu sah-sah saja. Dan secara syariat, pakaian yang telah diciprati, walaupun telah terkena, sebelumnya terkena najis berupa air seni laki-laki, itu sudah boleh digunakan untuk sholat lagi, walau dia hanya diciprati. Demikianlah ketentuannya. Selanjutnya, para fuqaha mengatakan atau menjelaskan, memberikan penjabaran contoh diciprati. Mereka mengatakan, tatkala kita menciprati pakaian yang terkena najis, maka kita harus mengupayakan agar cipratan tersebut merata ke seluruh bagian pakaian yang terkena air seni putra kita. Tidak cukup misalnya air seninya itu melebar dalam radius 15 cm, kita cipratnya hanya 5 cm saja, tidak cukup. Harus terciprati rata dalam radius 15 cm tadi. Betul-betul harus merata. Walau tidak ada mengalir, ya, karena itulah yang namanya an-nathu, menciprati. Kalau sampai mengalir, maka itu berarti Anda telah membasuh pakaian Anda. Kalau sampai ada air yang menetes ke bawah, berarti Anda telah membasuhnya, bukan lagi mencipratinya. Lalu bagaimana? Boleh, sah-sah saja. Tidak harus. Karena ini adalah rukhsah, keringanan. Kalau Anda menerimanya, mengamalkannya, boleh. Namun bila Anda ingin lebih, maka tidak masalah. Boleh-boleh saja. Kemudian Syekh Salim melanjutkan penjabarannya dengan mengatakan, wal mutawassitatu sa'irun najasat. Adapun najis yang mutawassitah, itu adalah najis-najis selain yang telah disebutkan, selain najis anjing, babi, dan anak keturunannya, serta selain air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain susu dan masih berumur di bawah 2 tahun. Nah, mungkin Anda bertanya, lalu apa saja benda najis yang mutawassithah? Di sini Syekh Salim tidak menyebutkan, karena beliau mengatakan wal mutawassithatu sa'irun najasat. Benda najis yang mutawassithah, yang artinya cara mensucikannya harus dibasuh walau hanya sekali, asalkan bendanya telah hilang, maka telah menjadi suci. Dan tidak cukup diciprati saja, maka kata Syekh Salim, sa'irun najasat, najis-najis selain itu semua, itu semua adalah najis yang mutawassithah. Apa perinciannya? Syekh Salim tidak menyebutkan. Karena saya merasa perlu untuk mengingatkan saudara sekalian, untuk mengenalkan kepada saudara sekalian tentang najis yang mutawassithah. Para ulama, para fuqaha telah menyebutkan, memberikan perincian-perincian tentang benda-benda najis. Dan saya akan menyebutkan secara simpel saja. Benda najis pertama yang itu termasuk benda najis yang mutawassithah adalah bangkai. Adalah bangkai seluruh. Bangkai hewan itu najis. Kecuali yang pertama, bangkai hewan yang halal dimakan, yaitu samak, yaitu ikan. Maka walaupun ikan telah menjadi bangkai, maka itu halal untuk dimakan. Kemudian hewan kedua yang walaupun telah menjadi bangkai tidak najis, ialah jarat, belalang. Belalang itu tidak najis walau dia telah menjadi bangkai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, uhilal lana maitatani waddaman. Dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan juga dua bentuk darah. Adapun fa'amal maitatan, adapun dua bangkai itu adalah al-hutu wal-jarat, ikan dan belalang. Wa amad daman, adapun dua bentuk darah, itu adalah al-kabid, hati, wattihal, dan limpa. Karena sama-sama organ tubuh yang berbentuk merah dan menyimpan darah yang dalam jumlah besar. Ini benda najis yang pertama, yaitu bangkai. Kemudian di antara bangkai yang tidak najis pula ialah bangkai hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Hewan-hewan kecil semacam serangga, semut, kecoa dan yang serupa ini tidak najis. Tidak najis. Atau lebih tepatnya seperti dinyatakan oleh sebagian fuqaha, itu merupakan najasa yang ma'fun anha, najis yang dimaafkan. Artinya tidak wajib untuk Anda basuh. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum," dirawi disebutkan fi syarabi ahadikum, "famluquh." Dirawi disebutkan, "faghmisuh, falyaghmishu." Kalau ada lalat yang jatuh ke dalam minuman kalian, makanan kalian, "famluquh," hendaknya engkau benamkan. Engkau masukkan ke dalam air agar seluruh organ lalat tersebut nyemplung ke dalam air atau dalam makanan, kemudian selanjutnya dibuang. Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW tidak memberikan perincian apakah air minumnya itu panas atau dingin atau yang lainnya. Tidak. Rasulullah hanya memberikan arahan agar kita membenamkan lalat tersebut. Dan kemudian Rasulullah tetap mengizinkan agar minuman tersebut, makanan tersebut untuk terus kita konsumsi. Dari sini dipahami, disimpulkan, andai lalat yang merupakan hewan yang tidak memiliki darah mengalir ini itu najis bila telah menjadi bangkai, tentu Rasulullah SAW tidak mengizinkan, tidak memerintahkan kita untuk membenamkan lalat ke dalam makanan. Karena dengan membenamkan itu bisa jadi akan menyebabkan lalat tersebut mati di dalam, sehingga bila mati tentu akan merusak makanan. Namun karena Rasulullah SAW memerintahkan ini sebagai bukti dalil nyata bahwa bangkai lalat tidak najis. Nah, berdasarkan ini, setelah para fuqaha menyimpulkan bahwa bangkai lalat tidak najis, mereka selanjutnya menganalogikan, mengkiaskan hewan-hewan yang serupa, yang sama-sama tidak memiliki darah yang mengalir, semut, laba-laba, semut, serangga lain misalnya, lebah, atau bahkan termasuk laba-laba. Bila itu mati, maka bangkainya itu tidak najis. Tidak najis. Jadi, kembali saya ulang, saya katakan najis pertama ialah bangkai hewan. Baik hewan tersebut termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya, bila ia mati dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan penyembelihan syar'i, maka itu bangkai dan bangkainya menjadi najis. Adapun bangkai hewan yang dagingnya haram dimakan, maka para ulama sepakat, ijma, bangkainya adalah najis. Dan status kenajisannya itu tidak akan pernah bisa menjadi suci walaupun kulitnya telah disamak, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian benda najis kedua yang itu merupakan benda najis yang mutawassithah. Benda najis yang mutawassithah. Dan maaf, sebelum saya menyebutkan benda najis kedua yang mutawassithah, ada pengecualian. Para fuqaha, dan ini pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, mereka mengecualikan ada sebagian organ hewan yang mati telah menjadi bangkai, namun organ ini tidak najis. Yaitu tanduk, kuku dan bulu. Bulu hewan, bila ada angsa mati, maka bulunya tidak menjadi najis. Tanduk kerbau tidak najis, walaupun kerbaunya telah menjadi bangkai. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athatan wa mata'an lahi." Dan dari sofnya, dari wallnya, dan juga dari bulu onta dan kuda atau yang serupa, wa asy'ariha, dan juga dari rambutnya, athatan wa mata'an, kalian menjadikan semuanya itu sebagai athat, sebagai perapot, wa mata', dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kalian, ilahin, hingga masa tertentu. kita tentu telah memahami bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang bersifat umum, tidak dibedakan antara yang bulu yang diambil dari hewan yang telah mati ataupun hewan yang masih hidup. Dan bahkan kalaupun itu diambil dari hewan yang masih hidup, maka tetap saja itu ayat ini bisa menjadi dalil untuk mengatakan bahwa bulu, rambut hewan yang telah menjadi bangkai itu tetap suci, karena Rasulullah SAW telah mengatakan ma quti'a minnal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah. Segala organ tubuh hewan yang dipotong sedangkan hewannya dalam keadaan hayyah, dalam keadaan hidup, maka itu statusnya sebagai maitah, sebagai bangkai. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa min aswafiha, dan dari sofnya, dari bulu dombanya, wa aubariha, dari bulu unta dan kuda atau yang serupa, wa asy'ariha, dan dari rambutnya, kalian menjadikannya sebagai atat, sebagai perabot rumah tangga kalian, wa mata', dan juga sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kalian, ilahin, hingga masa tertentu. Dengan demikian, ayat ini dengan jelas keumumannya menyatakan atau mengisyaratkan menjadi dalil bahwa tanduk atau rambut bulu hewan itu suci walaupun hewannya telah menjadi bangkai. Kenapa demikian? Dikarenakan rambut, kuku dan yang serupa atau tanduk itu la tahulluhul hayah, tidak pernah dialiri oleh darah. Tidak pernah dialiri oleh darah, sehingga ia walaupun hewannya telah mati, ia tidak turut berubah menjadi buruk, menjadi busuk. Rambut tidak pernah busuk, sebagaimana bulu juga tidak pernah busuk, sebagaimana tanduk juga tidak pernah busuk. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya menyelisih atau mengambil satu kesimpulan yang menyelisih pendapat kebanyakan ulama. Beliau mengatakan bahwa tanduk hewan, kuku hewan, bulu hewan, walaupun hewannya telah menjadi bangkai, itu suci tanduknya, rambutnya, bulunya. Kemudian benda najis selanjutnya, saudaraku seiman sakidah, baulu ghairil ma'kuli waruthihi, air seni, hewan-hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa air seni dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya itu najis. Ini kesepakatan para ulama. Namun para fuqaha, para ulama telah berselisih pendapat tentang air seni dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kerbau, kuda, unta, dan yang serupa. Banyak para ulama diantaranya, dan inilah pendapat yang dianut dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa air seni apa saja, tinja apa saja, kotoran apa saja, hewan apa saja, itu semuanya najis. Semuanya najis. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka sebutkan, diantaranya tatkala Rasulullah SAW melintasi satu kuburan yang dihuni oleh dua orang, atau melintasi dua kuburan, beliau mengatakan amma innahuma la yu'adzaban, kedua penghuni kuburan ini disiksa. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun yang satu, mereka dulu dulu semasa hidupnya giat melakukan namimah, mengadu domba. Wa amal akhar, adapun orang kedua, fakana la yastanzihu minal baul, dahulu ia tidak mensucikan dirinya, tidak menjaga dirinya dari al-baul, dari air seni. Pada hadis ini, Nabi SAW memberikan suatu pernyataan yang bersifat umum, al-baul, air seni. Tidak dirinci apakah itu air seninya sendiri, ataupun air seni manusia, atau air seni hewan. Sehingga, ini dipahami bahwa air seni apa saja itu najis. Namun, klaim ini kurang begitu kuat, Karena kan terbukti pada riwayat lain Rasulullah mengatakan faka wa ma akharu fakana la yastanzihu min paulih. Adapun orang kedua dahulu ia tidak menjaga dirinya, tidak mensucikan dirinya dari air seninya sendiri. Sehingga hadis ini tidak dapat dijadikan dalil, kurang begitu kan untuk dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa air seni hewan yang halal dimakan dagingnya itu najis. Adapun Al-Imam Ahmad rahimallahu taala dan yang lainnya, mereka menyelisih Syafi'iyah sehingga mereka mengatakan bahwa air seni hewan yang halal dimakan dagingnya, ayam, begitu juga kotorannya, kambing, sapi, ini suci tidak najis. Suci dan tidak najis. Hal ini berdasarkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengisahkan pada suatu hari ada segerombol orang dari kabilah Uqlin atau kabilah Urinah berkunjung ke kota Madinah, namun mereka tidak bisa menyelesaikan diri adaptasi dengan udara Madinah sehingga fajtaul Madinah, mereka menjadi kembung, perutnya menjadi besar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar keluar dari kota Madinah menemui penggembala Rasulullah SAW untuk meminta air susu ontanya dan sedikit dari air seni onta tersebut. An yasrubu min abwaliha wa albaniha. Maka diperintahkan untuk minum air susu unta dan air seni unta. Hal ini menjadi dalil kuat bahwa air seni unta yang itu merupakan hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain telah menegaskan, walaupun konteks hadis ini berbicara tentang pengobatan, namun ini tetap bisa menjadi bukti nyata bahwa dalil yang kuat bahwa air seni itu tidak najis. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, Inna Allah lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harrama 'alaihim. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kesembuhan kepada umatku pada benda-benda yang diharamkan atas mereka. Dan telah disepakati bahwa meminum benda najis itu haram. Kemudian dalil kedua, dalil diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Jabir dan yang lainnya, Rasulullah mengizinkan kepada umatnya untuk sholat di kandang kambing. Sallu fi marabidil ghanam. Sholatlah kalian di kandang kambing. Hal ini, izin untuk sholat di kandang kambing ini dapat dijadikan dalil bahwa kandang kambing itu suci, walaupun secara logika kandang kambing itu pasti ada air seninya, ada kotorannya. Karena tatkala Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk sholat di kandang kambing, ini sebagai bukti nyata bahwa kandang kambing itu suci, walaupun di sana didapatkan air seninya, di sana didapatkan kotorannya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat yang menyatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci dan tidak najis. Kemudian benda najis selanjutnya, saudaraku seiman dan seakidah, pendengar dimanapun anda berada, ialah al-madhi. Madhi yaitu cairan berwarna keruh yang keluar dari manusia tatkala ia dalam keadaan terangsang syahwatnya. Dan biasanya yang paling sering mengeluarkan madhi adalah kaum laki-laki. Madhi ini biasanya hanya keluar bila dalam kondisi terangsang syahwatnya, dan keluarnya ini tanpa disadari. Biasanya ia keluar tanpa ada rasa apapun. Beda dengan air mani. Kalau air mani keluar dalam keadaan terasa enak, dan biasanya selanjutnya orangnya akan merasa futur, merasa lunglai. Sedangkan madhi tidak. Syahwatnya terus berkobar-kobar dan ia keluar tanpa sadar. Nah, bila ini keluar dari anda, maka ini namanya madhi. Dan madhi ini najis. Karena Rasulullah SAW pada suatu hari pernah ditanya oleh Mikdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu atas perintah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya tentang orang yang mengeluarkan madhi atau banyak mengeluarkan madhi. Maka Rasulullah SAW menjawab, tawadda waghsil dzakarak. Nabi memberikan arahan agar ia membasuh kemaluannya dan selanjutnya ia berwudu dan salat. Perintah Rasulullah SAW untuk membasuh kemaluan yang terkena madi ini, atau mengeluarkan madi ini, menjadi dalil nyata bahwa madi itu najis. Kemudian dari antara bentuk benda najis yang lainnya adalah al-wadi. Al-wadi. Wadi itu adalah cairan keruh yang biasanya keluar pada akhir buang air seni. Pada akhir buang air seni. Ini adalah najis karena itu adalah bagian dari air seni. Adapun selain ini, ikhwani wa ahibai, misalnya mani, maka mani itu suci, tidak najis. Darah manusia, menurut sebagian ulama itu tidak najis. Walaupun Al-Imam Nawawi rahmatullah mengatakan bahwa telah terjadi konsensus sepakat bahwa darah manusia itu najis. Karenanya, saya akhiri perjumpaan kita di kesempatan ini dengan memberikan catatan penting pada status kesucian ataupun kenajisan darah. Para ulama telah berselisih pendapat tentang najis tidaknya darah manusia. Dan Al-Imam Nawawi rahimahutaala telah memberikan klaim, satu klaim pernyataan bahwa para ulama telah sepakat, telah terjadi ijma' bahwa darah manusia itu najis. Namun klaim ijma' seperti ini seringkali masih dikritisi oleh sebagian ulama. Karena ternyata dalil-dalil yang ada dalam hadis Rasulullah SAW mencerminkan atau dapat memberikan isyarat bahwa darah itu tidak najis. Karenanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berperang, beliau tidak pernah didapatkan riwayat memerintahkan para sahabat yang sedang berperang untuk membasuh darah yang ada pada diri mereka, pada badan mereka ketika mereka hendak salat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu syariat bahwa ketika kita berperang, kita dibolehkan untuk mendirikan salat sambil berlari, sambil memukul, sambil mengejar, sambil sembunyi tiarap dan dengan cara yang fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi berperang, dalam kondisi takut, kalian boleh salat farijalan aw rukbana sambil berjalan ataupun sambil menunggang kuda. Dan tidak diperinci sini tentang kalau engkau dalam keadaan berdarah-darah ataupun tidak. Kemudian di antara dalil selanjutnya yang menjadikan sebagian ulama mengkritisi klaim ijma' yang diutarakan oleh Imam Nawawi ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Atas pengetahuan seluruh sahabat yang ada zaman itu, tatkala beliau pada akhir hayatnya memimpin kaum muslimin untuk sholat subuh, maka datanglah seorang mujrim, Abu Lu'lu al-Majusi. Ia mengendap-endap, ia bersembunyi menyamar ikut di dalam barisan kaum muslimin. Tatkala Umar bin Khattab telah mengucapkan takbir dan masuk dalam salatnya, ia tiba-tiba menusuk, menikam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan tentu orang yang ditikam berkali-kali dalam perutnya ini pasti mengeluarkan darah. Walau demikian, tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah ada cerita baik dari jalur yang sahih ataupun yang lemah yang mengatakan bahwa para sahabat memerintahkan Umar, mengingatkan Umar untuk mengulang wudunya atau membasuh najis atau darah yang melekat pada dirinya. Tidak pernah ada riwayat-riwayat yang menyatakan semacam itu. Karenanya klaim Al-Imam Nawawi yang mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat untuk mengatakan bahwa darah itu najis, darah masyarakat najis, ini perlu dikritisi. Dan sebaliknya, dalil-dalil yang ada justru malah mengindikasikan bahwa darah manusia itu tidak najis. Karenanya saya simpulkan bahwa untuk dapat mengatakan bahwa darah manusia itu najis, kita perlu mencari dalil yang lebih kuat dibanding sekedar klaim ijma' yang diutarakan oleh Imam Nawawi. Dan selama belum ditemukan dalil yang lebih kuat, maka kita tidak dapat mengatakan itu najis. Walaupun kalau kita ingin bersikap hati-hati, yaitu dengan senantiasa menjaga diri dari darah, setiap ada darah kita basuh, tentu itu lebih ahwat, lebih selamat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.